Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Syekh Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh tentang riwayat hidup Syekh Abdul Rahman ibn Hasan. Qala huwa al-allamah. Al-Syekh Abdul Rahman ibn Hasan ibn Syekh al-Islam mujaddid al-qarn al-thani ashar Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Berid طيب ibn Musharraf At-Tamimi. Beliau adalah Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Syekh, yani ibn Syekh, Syekh Islam mujaddid al-qarn al-thani ashar, mujaddid abad ke-12, yaitu Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Berid ibn Muhammad ibn Berid ibn Musharraf At-Tamimi. Kalimat At-Tamimi adalah nisbah kepada kabilah dan suku yaitu Bani Tamim. Alladhi qala as-sahabiyyul jalil Abu Hurairah, yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang turunan Bani Tamimin. Qala la azalu uhibbu Bani Tamim ba'da thalathin, aku terus mencintai suku Bani Tamim setelah tiga perkara yang aku dengar dari Nabi SAW. Setelah tiga perkara. Yang pertama, kata Abu Hurairah, samitu Rasulullah SAW yaquluha, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara, hum ashadda ummati ala dajjal. Aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang Bani Tamim, bahwa mereka adalah yang paling keras umatku melawan Dajjal. Umatku yang paling keras melawan Dajjal. Wa kanat fihim sabiyah inda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pernah ada tawanan perang yang merupakan bagian Aisyah atau diberikan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata dari turunan Bani Tamim. Apa kata Nabi kepada Aisyah? I'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Merdekakan dia. Sesungguhnya dia dari turunan Nabi Ismail. Ini pujian Rasulullah SAW yang kedua. Merdekakan dia karena dia sesungguhnya dari turunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Wa ja'at sadaqatuhum faqala. Yang ketiga, kata Abu Hurairah, ketika datang sedekah dari Bani Tamim, Nabi berkata, hadihi sedekatu qaumi, ini sedekahnya kaumku. Ini sedekahnya kaumku. Demikian dalam riwayat Bukhari fi sahihi. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kata Abu Hurairah, la azalu, aku terus mencintai Bani Tamim setelah tiga perkara ini yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya masalah nasab, barakallahu fikum, adalah satu keutamaan tersendiri. Tetapi di sana ada perkara lain tentang orang satu persatunya. Artinya dia masya Allah dari turunan yang mulia. Tinggal bagaimana dianya. Demikianlah terhadap suku-suku yang lain pun demikian. Barakallahu fikum. Sehingga kalau satu persatunya, kita akan katakan seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Walaupun dia turunan budak seperti Bilal ibn Abi Rabah, berarti turunan rendahan kalau dari sisi sukunya, karena turunan budak. Tetapi kalau dia seorang mukmin taqi sahabiyun jalil dimuliakan oleh Nabi SAW, maka Bilal ibn Abi Rabah jadi mulia radhiyallahu taala anhu. Baik. Ala kulli hal. Kembali kepada pembahasan. bagaimana belajarnya beliau, kehidupan beliau dan belajarnya beliau. Wulida Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan. Abdurrahman Ibnu Hasan dilahirkan pada tahun 1196 di daerah yang namanya Dar'iyah. Wa nasha'a fi dhalika al-bait al-asil fi syaraf wal-'ilm. Dia dibesarkan di rumah tersebut yang masya Allah, rumah yang diramaikan atau didasari dengan kemuliaan dan ilmu. Fa'tana bihi jadduhu mujaddidud da'wah al-muhammadiyah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa amamuhu al-a'immatul a'lam wa khiyaru ahli al-'ilmi fi Najd. Kemudian beliau ini masya Allah dipelihara, dididik oleh kakeknya yaitu mujaddidud da'wah al-muhammadiyah, dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan juga bersama paman-pamannya yang juga merupakan a'immatul a'la, tokoh-tokoh ulama, khiyaru ahli al-ilm, merupakan orang-orang yang berilmu di daerah Najd. Faqara'a ala jaddihi Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sebelum kita lanjutkan catatan kecil tentang Najd. Najd di sini adalah daerah di Dar'iyah dan sekitarnya, di Hijaz. Adapun Najd yang disebutkan dalam hadis adalah Najd al-Iraq. Dan itu sangat jelas dalam hadisnya karena hadisnya memiliki sekian banyak lafaz. Sehingga kalau mereka-mereka yang berkata akan muncul dari Najd tanduk syaitan kemudian diarahkan ke sini, karena jadi ini, itu salah besar. Apalagi diarahkan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, lebih mengerikan lagi tuduhan yang sangat dusta. Mengapa? Karena hadis itu tidak satu lafadznya dan semuanya sahih. Nabi asyara ilal Iraq, ke arah Iraq. Nabi menyatakan Najd, Nabi menyatakan Iraq, Nabi menyatakan dari sana. Berarti Najd yang dimaksud Najd al-Iraq, dan memang ada di sana Najd di Iraq. Barakallahu fikum. Minha huna takhruj kanna syaitan. Dari sana akan muncul tanduk syaitan. Sebagaimana diriwayatkan ketika seorang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Allah berkahilah Yaman kami dan Syam kami. Kemudian satu orang menyatakan, bagaimana dengan Najd kami? Maksudnya di Iraq. Nabi menyatakan dari sana akan keluar tanduk syaitan. Dan silakan lihat sejarah, sepanjang sejarah di Iraq selalu bermunculan berbagai macam kesesatan, kekufuran, pemberontakan, sampai dikatakan ahlul Iraq ahlul nifaq wasyiqaq. Yuqal, sampai terucap kalimat seperti itu, ahlul Iraq ahlul nifaq wasyiqaq. Tempat fitnah di sana. Sebagai bukti, Abdullah ibn Abi Rabah, alim Mekah, ulama di Mekah, ketika datang seorang penanya menanyakan beberapa pertanyaan, di stop sebentar, min aina ant, dari mana engkau? Dijawab, min al-Iraq. Apa kata dia? Ha, min biladil fitnah. Min biladil fitnah. Tetapi barakallahu fikum, bukan berarti semua yang dari sana dalam keadaan jelek. Ada para ulama yang muncul di Iraq, masya Allah, menghadapi sekian banyak penyimpangan-penyimpangan umat, membantah, meluruskan, mendakwahi mereka. Maka ini barakallahu fikum, apa yang kita ketahui dari sejarah tentang Najd al-Iraq, Najd di Iraq. Qala, beliau pertama belajar dari kakeknya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, membaca diantaranya kitab Tauhid. Dari awal pembahasan kitab Tauhid sampai pada bab sihir. Wa jumlah min adabil masyi ila shalah, dan sebagian dari kitab beliau juga adabul masyi ila shalah, adab berjalan ke masjid. Wa hadara alaihi majalis katsira fi sahih al-Bukhari, dan beliau juga hadir dalam sekian banyak majlis-majlis dalam Sahih Bukhari, tafsir, kitab-kitab ahkam, di majlis paman-pamannya yang juga ulama, biqirati ammihi wa syaikhihi, yaitu Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa fi kitab al-Bukhari biqiraati ammihi, dan kitab Bukhari dia pelajari, dibacakan oleh pamannya juga Syekh Ali ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dalam tafsir surat Al-Baqarah dia membaca tafsir Ibn Katsir, dan dibacakan, ini diajarkan oleh pamannya juga Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan dia juga hadir pembacaan pamannya, gurunya, yaitu Syekh Husain. Wa huwa idzaka fi sinnit tamyiz, dalam keadaan beliau umurnya masih umur mumayyiz, masih remaja. Ala walidihi Syekh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, mengambil dari bapaknya Syekh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan juga dia hadir dalam pembacaan Syekh Abdullah ibn Nasir dalam Muntaqal Ahkam ala Syekh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kama hadara Syekh, sebagaimana hadir pula Syekh Abdurrahman majalis ukhr, majlis-majlis lain atas kakeknya, biqiraat masyayikh akharin, dengan pembacaan dari syekh-syekh lainnya. Jadi imam langsung, tapi langsung tidak selesai sebagian besar dari kitab tauhid dan sebagian dari adabul masyi, selebihnya melalui paman-pamannya, berarti saudara-saudara bapaknya Al-Hasan bapaknya. Wa qara Syekh Abdurrahman ibn Hasan ala kulli wahidin min a'mamihi ats-tsalatsah al-masyayikh Abdullah wa Ali wa Husain. Maka Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh ini, beliau membaca dan mempelajari kitab-kitab tersebut dari paman-pamannya yang tiga, Syekh Abdullah, Syekh Ali, dan Syekh Husain. Abna'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang semua itu adalah anak-anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membaca dari mereka jumlatan katsiratan minal hadits wal fiqh, sekian banyak pelajaran dalam hadis dan fiqh. Wa hadara alaihim majalis fil hadits wal fiqh, dan juga dia hadir di majlis-majlis mereka dalam hadis dan fiqh. Wa qara ala Syekh Muhammad bin Nasir, juga membaca beliau, yakni mempelajari atas Syekh Muhammad bin Nasir kitab Mukhtasar Asy-Syarah dan juga Al-Muqni' wa ghairihima, dan lain-lainnya. Wa qara 'ala Syekh Abdullah ibn Fadil fi Sirah An-Nabawiyah wa 'ala Syekh Abdurrahman ibn Khamis syarah Asy-Syansyuri fil Fara'id, kitabul Fara'id. Wa 'ala Syekh Ahmad ibn Hasan ibn Rashid Al-Hanbali syarah Al-Jazriyah, Al-Jazri. Al-Qadi Zakaria Al-Ansari wa ala Syekh Abi Bakar Husain ibn Ghanam syarah Al-Fakihi ala Mutammimat An-Nahw. Masyaallah. Hadha ba'du masyayikh Abdul Rahman ibn Hasan fi Najd, amma masyayikhuhu min ahli Misr fa min fudala'ihim. Itu baru guru-guru beliau yang ada di tempat beliau dan di sekitarnya, yaitu di Najd, di Hijaz, atau di sekitar Dar'iyah. Baik, dari paman-pamannya sendiri maupun dari orang lain, dari masyayikh yang di luar, artinya bukan hanya dari keluarganya, tapi disebutkan tadi beberapa masyayikh yang bukan sama sekali dari keluarganya, artinya dia mengambil ilmu dari sana sini. Juga dari luar daerahnya, di antaranya min ahli Misr, di antara tokoh-tokoh yang diambil ilmunya, yang dia belajar kepadanya adalah Syekh Hasan Al-Quaisini Al-Misri. Hadir alaih, beliau hadir di majlisnya membahas syarah Jam'ul Jawami' fil Usul lil Mahalli wa Mukhtasar As-Sa'di As-Sa'd fil Ma'ani wal Bayan. Walam yafuthu minal kitabaini siwa syai'un yasir. Hampir-hampir tidak ada yang terlewat dari dua kitab besar itu kecuali sedikit sekali. Wa ajazahu, bahkan gurunya memberikan ijazah kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ajazahu Syekh Al-Quaisini tadi jami' marwiyatihi, diberikan ijazah untuk meriwayatkan semua riwayat-riwayatnya. Ijazah tidak seperti yang kalian bayangkan, kertas kotak tertulis ijazah telah lulus begitu, bukan itu, walaupun sungguhnya mirip, tetapi adalah kalimat persaksian dari gurunya. Ajaztulaka, aku izinkan untukmu untuk meriwayatkan dariku apa-apa yang aku telah riwayatkan kepadanya. Ini kalimat ajaztu, aku izinkan dia untuk meriwayatkan hadis dariku, maka dikatakan ijazah. Barakallahu fikum. Beliau diberi ijazah oleh gurunya dan diizinkan untuk meriwayatkan riwayat-riwayatnya. Wa dafa'a lahu nuskhatahu al-mutadhammina li awa'il al-kutub allati rawaha bi sanadihi ila Syekh al-Muhaddis Abdullah ibn Salim al-Misri syarih al-Bukhari. Beliau serahkan, bahkan setelah diberikan ijazah, aku izinkan kau dan ini naskahnya yang terkandung di dalamnya dari awal kitab yang diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Muhaddis Abdullah ibn Salim al-Misri syarih al-Bukhari. Baik. Wa ajaza lahu jama' ma fiha bi riwayatihi. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau sudah demikian, artinya sanad dia bersambung kepada syarih tadi, dan syarihnya bersambung kepada Bukhari, Bukharinya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sanadnya bersambung. Masya Allah. Wa ajaza lahu jami' ma fiha bi riwayatihi an Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Juga dia diberi ijazah pada seluruh riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Ada Syekh Muhammad ibn Salim Al-Hanafi, dari Syekh Muhammad ibn Salim Al-Hanafi, dari Syekh Eid ibn Ali An-Namrisi, ada Syekh Abdullah ibn Salim Al-Basri, kama ajazahu Al-Quaisini sahih Al-Bukhari, sebagaimana juga diberi ijazah untuk meriwayatkan hadis dari dia sampai kepada sahih Bukhari, biriwayatihi ani Syekh Dawud Al-Qal'i, ani Syekh Ahmad ibn Jam'ah Al-Baji Al-Wirmi, ani Syekh Mustafa Al-Iskandarani Al-Ma'ruf bibn Sabbah. Itu baru satu yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdurrahman Al-Jabrati. Yang ketiga, Syekh Abdullah Baswedan. Yang keempat, Mufti Al-Jazair Muhammad Ibn Mahmud Al-Jazairi Al-Hanafi Al-Athari. Yang kelima, Syekh Ibrahim Al-Ubaidi, Syekh Misr dalam masalah qiraat. Yang keenam, Syekh Ahmad Ibn Sallunah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan anna lahu bihada syekh ikhtisasan kabira, bahwa dia memiliki keistimewaan khusus pada syekh tersebut. Yang ketujuh, Syekh Yusuf As-Sawi. Yang kedelapan, Syekh Ibrahim Al-Bayjuri. Yang kesembilan, Syekh Muhammad Ad-Damanhuri dan lain-lainnya. Ini disebutkan di awalnya min fudolaihim, atau dengan istilah ini yang tokoh-tokoh mereka yang menonjol di sana. Artinya bukan seluruhnya, beliau mengambil ilmu dari banyak ulama, yang menonjolnya ini yang disebutkan ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang mendatang. Billahi taala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.